Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jadi kemarin sudah kita ambil tentang definisi kalam secara bahasa dan juga secara istilah. Kalam secara bahasa adalah diperselisihkan oleh para ulama ada yang mengatakan sebatas ucapan yang dipahami, ucapan yang bermakna. Itu penggunaan kalam secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para nahwiyin, para ulama nahwu, mereka memberikan 4 syarat bagi sesuatu untuk bisa disebut sebagai kalam. Ini harus memenuhi 4 syarat. Di antara syarat yang pertama adalah harus berupa lafaz. Harus berupa lafaz, yaitu sebuah ucapan atau suara yang mengandung beberapa huruf. Karena itu gambar atau peta atau isyarat atau garis ini semua bukan termasuk kalam, karena dia bukan sebuah ucapan, karena dia bukan sebuah lafaz. Ini sudah hadir semua belum? Kalau sudah hadir semua, biar langsung kita baca. Dan kalam didahulukan pembahasannya karena ilmu nahwu itu membahas tentang kalam. Bahkan ilmu sharaf juga membahas tentang kalam. Semuanya dibutuhkan untuk kalam. Walaupun sharaf itu lebih ke kalimah, yaitu katanya, tapi semua ilmu bahasa itu adalah untuk mendukung kalam. Semuanya untuk membuat merangkai kalam. Ilmu balaghah juga tentang kalam. Ilmu mufradat juga tentang kalam. Jadi kalam ini adalah pembahasan paling inti di dalam ilmu bahasa, karena bahasa adalah kalam. Bahasa adalah kalam. Bahasa Arab harus memenuhi syaratnya kalam dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga harus memenuhi syarat kalam sesuai definisi atau sesuai tata bahasa Indonesia. Demikian juga bahasa Inggris juga harus memenuhi syarat-syarat kalam. Yang jelas, kalam ini adalah pembahasan utama dalam setiap ilmu bahasa. Dan di sini ada tambahan faedah tentang sebab penamaan ilmu nahwu. Kemarin kita jelaskan bahwasanya ilmu nahwu dikatakan sebagai ilmu nahwu karena dengan mempelajari ilmu nahwu, seseorang akan memahami nahwul kalam, yaitu qasdul kalam, dan juga arah tujuan sebuah pembicaraan. Di sana para ulama juga menyebutkan sebab dinamakannya ilmu nahwu. Kenapa ilmu nahwu itu disebut dengan ilmu nahwu? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sidah Bahwasanya ilmu nahwu disebut dengan ilmu nahwu karena kita sedang intiha, yaitu mengarah kepada ucapannya orang Arab. Nahwu disebut dengan ilmu nahwu karena seorang dengan belajar nahwu maka dia bisa intiha, intaha yantahi, mengarah kepada ucapannya orang-orang Arab, bisa sesuai, bisa sama dengan ucapannya orang Arab. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya ilmu nahwu, kenapa disebut sebagai ilmu nahwu? Karena pada saat awal penulisan ilmu nahwu itu, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abdul Aswad Ad-Du'ali, setelah dijelaskan bahwasannya ini rofa, ini nasab, ini jer, maka unhu hadan nahwa ya Abul Aswad. Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian, unhu hadan nahwa ya Abul Aswad, arahlah atau bikinlah seperti ini sebagaimana yang sudah aku contohkan tadi wahai Abul Aswad. Karena itu kemudian disebut sebagai nahwu. Paham? Jadi itu beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu nahwu. Ini nanti kalau kawan-kawannya yang gak hadir diberitahu faedah ini, bahwasanya sebab dinamakannya ilmu nahwu adalah karena seorang yang belajar nahwu ini berusaha untuk intiha, untuk menahwu, mengarah dan maksud seperti ucapannya orang-orang Arab, biar bisa sama, biar bisa pas, biar bisa benar, sesuai dengan arah ucapannya orang Arab, sesuai dengan contoh-contoh yang ada pada kaidah bahasa Arab, ucapannya orang Arab. Dan ada yang mengatakan bahwasannya disebut dengan ilmu nahwu karena tadi Ali bin Abi Thalib setelah menyuruh, karena dikatakan yang menulis ilmu nahwu ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali karena permintaan Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu dulu di awal-awal Islam, di masa-masa awal-awal Islam, lahan itu masih sedikit sebagaimana yang sudah pernah saya ceritakan dalam pelajaran Ramadan. Jadi dulu lahan kesalahan dalam bahasa Arab itu masih minim, walaupun sejak zaman Rasulullah pun sudah ada kesalahan tapi sangat sedikit. Sudah ada kesalahan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesalahan-kesalahan secara nahwu tapi itu sangat sedikit sekali. Setelah itu Islam melebar luas sehingga pergaulan semakin bebas dan banyak orang-orang luar yang kemudian mendatangi negeri Arab sehingga bercampur baur antara ucapan mereka. Karena itu pada zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau melihat penting untuk membukukan kaidah dalam bahasa Arab supaya bahasa Arab tetap terjaga dan tidak tercampur baur dengan lisanul a'ajim, dengan alsinatul a'ajim, dengan lisan-lisannya orang a'jam. Karena itu kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membukukan ilmu nahwu, kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian Ali bin Abi Thalib ngasih contoh, rofa itu demikian, ini nasob, ini jer. Setelah itu dia bilang, unhu hadan nahwa ya Abul Aswad, arahlah atau bikinlah seperti yang saya bikinkan tadi. Tinggal kamu kembangkan saja wahai Abul Aswad. Itu katanya, kata para ulama, ini disebutkan dalam buku-buku yang menjelaskan tentang sebab dinamakannya ilmu nahwu dengan ilmu nahwu. Katanya itu adalah menjadi sebab utama kenapa ilmu nahwu itu disebut dengan nahwu, karena tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian, unhuha dan nahwa, arah buatlah yang semisal dengan ini atau yang searah dengan ini wahai Abul Aswad. Itu beberapa pendapat yang disampaikan tentang kaitannya nahwu secara bahasa, yaitu arah atau misal, dengan ilmu nahwu secara istilah. Tapi menurut ana pribadi, yang paling logis, yang paling masuk akal dan yang paling dekat karena ilmu seperti ini sebenarnya enggak terlalu berfaedah. Yang lebih logis adalah apa yang saya jelaskan kemarin, bahwasannya dengan ilmu nahwu itu akan difahami arah dan maksud perkataan. Terbukti ilmu nahwu itu mempelajari tentang akhiran-akhiran kata. Dengan akhiran-akhiran kata dalam bahasa Arab akan diketahui jabatan-jabatan kata. Dan dengan bisa mengetahui jabatan-jabatan kata, maka seorang akan membedakan antara maksud dan tujuan si pembicara. Itu yang menurut saya insya Allah lebih pas. Karena tentunya suatu bidang, suatu nama itu ya dikarenakan yang paling logis. Karena itu ilmu nahwu, dikatakan ilmu nahwu itu beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab penulis dinamakannya ilmu nahwu. Ada dua itu yang saya lihat, yang saya baca dari penjelasannya para ulama, dan saya tambahi satu, itu adalah dari apa yang bisa kita rasakan, bahwasanya dengan mempelajari ilmu nahwu kita akan memahami maksud dan tujuan pembicaraan, dan itu insya Allah lebih logis. Tayyib. Kita lanjut pembahasan kita kemarin. Qala asy-syarih waffaqahullah. Sampai mana? Sampai murakkab ya. Qala wa ma'nal murakkab, dan yang dimaksud dengan syarat dikatakan sebagai kalam itu harus tersusun, maknanya adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsaru. Apa-apa yang tersusun minimal dari dua kata atau lebih. Tentunya harus kita pahami tarakkaba di sini tersusun harus dengan susunan apa? Isnadi, harus dengan tarkiban isnadian. Jadi ma tarakkaba ai tarkiban isnadian, harus susunannya adalah susunan penyandaran. Karena susunan ada banyak dalam bahasa Arab, setidaknya ada 6 macam-macam susunan kata. Karena itu seperti Abdullah atau Hulamu Zaidin, ini bukan kalam karena dia tersusun, tapi bukan dengan susunan isnadiyah, bukan dengan tarkib isnadi. Walaupun nanti Syekh Ahmad bin Thabit akan mengeluarkan Abdullah ini dari kalam, bukan dari sisi tarkib, tapi dari sisi ifadah. Tapi kalau saya lihat, ini juga keluar dari sisi tarkib, karena Abdullah itu bukan murakkab tarkiban isnadian. Sedangkan yang namanya kalam, ucapan, dulu sudah kita sebutkan harus ada tarkib isnadi. Gak bisa kalam itu kalau gak ada tarkib isnadi. Tarkib-tarkib yang lain butuh kepada tarkib isnadi, dan tarkib isnadi gak butuh kepada tarkib yang lain. Karena itu tarkib isnadi adalah tarkib yang paling utama, dan yang paling dominan dalam pembahasan tarkib adalah tarkib isnadi. Karena semua tarkib-tarkib yang lain gak akan berguna kalau gak ada tarkib isnadi. Sudah pernah kita lewati dalam pelajaran Ramadan. Jadi intinya dari sini, dari kalimat murakkab ini sudah bisa dikeluarkan seperti Abdullah atau Hulamu Zaidin, anaknya Zaid. Ini bukan kalam karena dia murakkab, tapi bukan tarkib isnadi. Taib. Yaitu sesuatu yang tersusun dari minimal dua kata atau lebih. Nahwu safaro Muhammadun. Contohnya safaro Muhammadun. Muhammad telah safar. Safaro bepergian. Muhammad itu telah bepergian. I'rabnya di bawah itu. Al-i'rab safaro fi'ilun madin mabniun 'alal fath. Safaro itu fi'il madi. Ala wazn apa? Fa'ala. Mabni fathah karena fi'il madi mabni. La mahalla lahu min al-i'rab. Fi'il madi enggak ada i'rabnya. Fi'il madi enggak ada i'rabnya kecuali dalam jumlah syarat. Itu satu-satunya fi'il madi yang memiliki i'rab. Fi'il amr enggak ada i'rabnya sama sekali. La mahallalahu minal i'rab. Wa Muhammadun fa'ilun. Ini baca catatan kaki ya. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'il. Dia marfu'. Amilnya apa? Amilnya adalah fi'il. Jadi fa'il yang mengamili, yang menjadikan dia itu marfu', sebabnya adalah fi'il, yaitu safaro. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala ahid, dan tanda rafa'nya itu dengan dhammah yang jelas di akhirnya Muhammadun. Dunnya itu kelihatan. Kita balik ke atas. Wal ilmu khairu tijaratin, dan ilmu adalah sebagus-bagusnya perdagangan. Tentunya ini kalau difahami oleh orang-orang yang sekarang suka dagangan ilmu, mungkin dari contoh ini mungkin al ilmu khairu tijaratin, sebaik-baik perdagangan, akhirnya dibisniskan. Padahal maksudnya ini bukan bisnis dengan manusia, tapi bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisnis ilmu, kita juga sedang dagang ilmu, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Harganya, uang yang dipakai juga insya Allah semoga berbentuk pahala. Jadi jangan salah, kita juga dagangan ilmu, kita juga bisnis ilmu, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alat jual belinya dengan pahala insya Allah. Itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaroh. Ini juga tijaroh, ini juga jual beli. Tunjikum min adzabin alim. Dalam surat As-Saff. Demikian juga dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, tapi bayarannya pakai surga. Maka yang dimaksud al-ilmu khairu tijaratin ay tijaratun ma Allah. Perdagangan ilmu itu adalah sebaik-baik dagangan, adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebaik-baik pembeli. Jadi jangan dipahami al-ilmu khairu tijaratin ini adalah kemudian bisnis dengan manusia, sehingga ilmunya dijual belikan, diperdagangkan dan menghasilkan uang. Nah, ini mungkin juga terinspirasi dari contoh ini. Seharusnya Syekh Ahmad bin Thabit juga ngasih ta'liq. Tijaroh itu di sini maksudnya adalah tijaroh dengan Allah, bukan dengan manusia. Al-ilmu khairu tijaratin. Ilmu itu adalah sebaik-baik perdagangan. Mana musnad ilahnya? Ilmu itu sebaik-baik perdagangan. Ini apakah tarkib isnadi? Ya, ini adalah tarkib isnadi. Mana musnad ilahnya? Jawab. Musnadnya mana? Musnadnya adalah khairu tijaratin. Musnad ilahnya adalah ilmu. Karena ilmu itu yang disandari hukum bahwasannya dia adalah sebaik-baik perdagangan. Jadi ilmu adalah musnad ilaih, dan khairu tijaratin adalah musnad. Karena khairu tijaratin ini disandarkan kepada ilmu, dan ilmu itu yang disandari. Ilmu itu disandari hukum bahwasannya dia adalah sebaik-baik perdagangan. Qala fal mithalul awwal lafdun murakkabun min kalimatain. Maka contoh yang pertama yaitu safara Muhammadun, ini adalah sebuah lafaz karena dia diucapkan, dan dia juga murakkab karena tersusun dari dua kata. Al-ula, apa i'rabnya al-ula? Apa i'rabnya al-ula? Jawab yang bisa. Badal. Jadi dia apa? Majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasro al-muqaddaru mana min duhuriha ta'dzur. Al-ula yang pertama, kata yang pertama adalah safaro, artinya jelas safar. Wathaniyah, wathaniyati, gitu bacanya. Al-ula safaro, wathaniyati, dan kata yang kedua adalah Muhammadun. Jadi memenuhi syarat kalam atau enggak? Memenuhi. Safara Muhammadun memenuhi syarat sebagai kalam. Wal mithalu tsani lafdun murakkabun min tsalatsi kalimatin. Sedangkan contoh yang kedua, dia juga lafaz dan dia juga murakkab tapi dari tiga kata. Al-ula, kata yang pertama al-ilmu. Wasaniyati, kata yang kedua khairu. Wasalisati, kata yang ketiga adalah tijarotin. Maka dia memenuhi syarat lafaz dan memenuhi syarat tarkib murakkab. Qala fa kharaja bil murakkabi al-mufradu. Al-mufradu fa'il dari kharaja. Maka syarat murakkab ini menjadikan, maka keluar dengan syarat murakkab ini mufrad, yaitu kata satuan. Sehingga apabila kita katakan kalam itu harus murakkab, maka yang mufrad enggak masuk kalam, yang mufrad enggak masuk kalam. Dan tentunya harus dipahami ini apa yang dimaksud dengan mufrad di sini? Mufrad yang lawannya tar murakkab, yang lawannya murakkab, karena ada mufrad yang lawannya musanna sama jamak. Jadi mufrad itu perlu dipahami bahwasanya mufrad itu dipakai dua makna, mufrad yang lawan dari murakkab, dan ini yang dimaksud di sini, dan ada yang mufrad lawan dari musanna dan jamak. Dan sudah kita utak-atik ini dulu, mufrad ini sudah pernah kita utak-atik di pelajaran Ramadan. Maka keluar dengan syarat murakkab mufrad nahwu Zaidin, satu tok, satu kata, satuan kata. Karena dia bukan susunan, maka yang cuma kata yang satu-satu tok ini bukan kalam. Fala yuqalu lahu kalamun indan nuhaka. Apabila ada orang ngomong Zaidun gitu tok, maka ini bukan kalam menurut ahli nahwu. Karena apa? Karena dia tidak tersusun, dia hanya sendiri, dia hanya satuan. Qala wa ma'nal mufid. Sekarang kita merambah ke syarat yang ketiga, syarat kalam yang ketiga. Dan ini syarat kalam ini semua pelajar nahwu harus hafal. Sebenarnya enggak perlu hafal, cukup faham, karena faham itu lebih kuat daripada hafalan. Pemahaman itu lebih kuat daripada hafalan. Al-hifdhu khawan, kalau hafalan bisa khianat. Tapi kalau pemahaman insyaallah enggak akan lupa. Wa ma'na al-mufid, dan makna syarat kalam itu harus berfaedah. Qalam ma'afada faidatan tamatan, yaitu apa-apa yang memberikan faedah tapi dengan faedah yang sempurna. Kalau sebatas memberi faedah saja, sebatas bermakna ya Zaidun tok, itu berfaedah sudah, orang tahu maknanya Zaid, tapi kan lapo, tapi kan kenapa Zaid, nah itu kurang faedahnya. Paham? Gitu loh. Semua kata berfaedah, tapi kan enggak sempurna. Ma'afada faedatan tamatan yahsunu sukutu. Bacanya itu sukutu. Yahsunu sukutul mutakallimi alaiha. Di mana faedah sempurna itu tolak ukurnya itu adalah menjadi bagus diamnya seorang yang berbicara dengan itu. Di atasnya, orang yang berbicara dengan kata, dengan kalam tersebut, kalau diam ini sudah dianggap bagus, sudah enggak dikritik lagi, sudah enggak ditunggu-tunggu. Karena itu tolak ukurnya itu, kalam itu berfaedah ada dua, sukutul mutakallim dan sukutus sami. Diamnya si pembicara dan diamnya pendengar. Tapi lebih enak diamnya si pembicara, karena itu dipakai di sini. Karena kalau kita pakai tolak ukur suku itu sami, kadang pendengar itu ada yang lemot, enggak paham, sehingga dia tanya lagi. Ini bukan salahnya si mutakallim kalau gitu. Afada faedatan tammatan yahsunu sukutul mutakallimi alaiha. Di mana faedah tamah, faedah yang sempurna itu kapan? Ketika seorang yang berbicara itu diam, ini sudah dianggap bagus, sudah enggak dikritik, sudah enggak ditunggu-tunggu lagi sama para pendengar. Itu Berbeda kalau orang bilang idza qama Zaidun, apabila Zaid akan apabila Zaid telah berdiri. Maka si pendengar ini masih menunggu. Dan si pembicara belum dikatakan hasan kalau dia itu berhenti di situ, belum dikatakan bagus. Karena urung mari ke Utsman dek. Maka masih ditunggu-tunggu. Maka makna mufid adalah yang berbicara itu sudah dianggap bagus apabila dia itu diam dengan perkataan tersebut. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Dari sisi si pendengar itu tidaklah menunggu kepada ucapan yang lain. Sing ngomong, sing mendengar itu sudah diam dan dia sudah paham. Itu nahwu hadara Zaidun, contohnya seperti perkataan hadara Zaidun. Hadara fi'il madhi, Zaidun sebagai fa'il marfu. Fa hadzal kalamu mufidun, maka ucapan hadara Zaidun ini mufid, sudah dihukumi berfaedah. Li'annahu afada faedatan tammatan, karena dia sudah memberikan faedah yang sempurna. Ya sunu, jumlah fi'il dan fa'il sebagai na'at. Na'at yang kedua, karena na'at yang pertama tammatan, na'at yang kedua ya sunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Dia telah memberikan faedah yang sempurna di mana kalau orang yang berbicara dengan hadara Zaidun itu diam, ini wis gak popo. Ini secara hukum bahasa sudah gak terkritik. Kalau kamu dengar kawanmu bilang hadara Zaidun, Zaid telah hadir. Terus dia diam, ini sudah gak akan ada yang kritik, wis ngerti kabeh wisan, ya wis paham semua. Berbeda kalau dia cuma bilang hadara. Maka orang akan tanya, sapa sing hadir? Dia bilang hadara gitu toh. Maka si pendengar akan ngeritik, sapa sing kok maksud hadir itu. Tapi kalau dia bilang hadara Zaidun, maka ini sudah yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Wa hiya al-ikhbar, hiya kembali ke faedah. Hiya kembali ke faedah. Apa faedah sempurna yang dihasilkan dengan perkataan hadara Zaidun? Yaitu faedahnya adalah al-ikhbaru bihuduri Zaidin, yaitu sebuah berita dengan hadirnya Zaid. Ini sudah sempurna. Oh, nanti kalau masih ada yang tanya, Zaid itu siapa? Dia itu umur berapa? Lah ini enggak dibahas, ini kepo kalau gitu. Ini bukan masalah bahasa kalau gitu. Hadara Zaidun, kemudian tanya, Haidun, Zaidun itu siapa? Umur berapa? Ini bukan pembahasan kalam. Ini kepo namanya. Datang dari mana Zaid itu? Masih kurang terus. Ini bukan pembahasan kalam. Ini bukan sesuai standar kalam. Ini namanya standar kepo. Yang namanya standar kalam itu ya cukup. Dia itu sudah difahami ya wes itu loh. Jadi jangan difahami kemudian harus faedah sempurna itu sampai gak ditanyakan sama sekali. Ya tergantung orangnya. Kalau kepo ya sak jam gak mari-mari bahas Zaid. Qala fa inna samia, karena sesungguhnya si pendengar idza samia dzalika, apabila telah mendengar hadara Zaidun la yantadhiru syai'an akhar, dia sudah enggak nunggu kata yang lain sambungannya. Wa ya'uddu sukutahu, hu kembali ke mutakallim bukan ke sami ya, wa ya'uddu, dan si pendengar tadi menganggap diamnya seorang yang berbicara tadi hasanan, sudah bagus. Berbeda kalau tadi seperti cuma hadoro, si sami akan nunggu. Apa yang hadoro itu siapa? Gitu loh. Atau cuma bilang Zaidun tok. Maka si sami akan menunggu. Ya kenapa Zaid? Dari tadi kok Zuhad, Zaid, kenapa Zaid? Gitu loh. Tapi kalau sudah hadoro Zaidun, Zaid itu telah hadir. Oh iya. Tidak paham? Kalau diam juga sudah bagus. Si pendengar juga enggak menunggu sesuatu yang lain. Qala fa kharaja bil mufid, maka keluar dengan syarat ini ghairul mufid, yaitu kata yang tersusun tapi belum berfaedah. Ka abdillah, seperti abdillah, ini tersusun karena dia dua kata, abdun sama lafdul jalalah allahi, tersusun tapi ini enggak berfaedah. Ini kalau Syekh Ahmad bin Thabit mengeluarkan Abdullah dari kalam dengan ifadah. Tapi kalau kita mengeluarkannya dengan tarkib, karena ini bukan tarkib isnadi. Seperti Abdullah, Abdullah misalnya, ada bilang orang bilang Abdullah. Apakah ini kalam? Bukan. Kenapa? Karena dia tidak berfaedah. Orang masih nunggu-nunggu lagi. Kenapa dengan Abdullah? Ada apa dengan Abdullah? Kok dari tadi kamu bilang Abdullah, Abdal Abdullah. Dan juga keluar juga seperti ucapannya wa Zaidin. Ini juga tarkib. Ya, ini juga murakkab. Wa Zaidin ini juga dua kata, huruf sama isim. Wawu atof itu huruf dan Zaidin itu isim. Maka ini murakkab. Ini tersusun tapi enggak berfaedah. Maka seperti Abdullah, atau ada orang bilang wa Zaidun dan Zaid dan Zaid dan Zaid. Kalau ada orang bilang dan Zaid, ini bukan enggak kalam. Ini bukan kalam. Karena dia belum berfaedah. Orang masih tanya-tanya, "Iya, ngapain dan Zaid dari tadi ngapain?" Itu. Atau wa in qama Zaidun. Wa in qama Zaidun. Nah, kalau ini keluarnya memang dengan ifadah karena dia sudah murakkab isnadiyah tapi enggak berfaedah. Wa in qama Zaidun, apabila Zaid itu berdiri. Ini murakkab. Dan dia juga lafad, tapi bukan kalam. Kenapa? Karena belum sempurna. Wa in qama Zaidun. Dan apabila Zaid itu telah berdiri, kemudian yang berbicara itu terus diam. Ya koncone ngenteni sak jam. Apa lapo Zaid apa ngadeg? Kenapa kalau Zaid itu berdiri? Maka butuh sesuatu yang lain. Si pembicara enggak boleh diam. Ngomong wa in qama Zaidun terus diam. Enggak boleh. Belum dihukumi sebagai pembicaraan yang sempurna. Dan ini teka-tekinya para ulama nahwu apa? Ini termasuk sesuatu yang apabila ditambah semakin berkurang, kalau dikurangi semakin bertambah. Paham? In qama Zaidun, kalau kamu kurangi innya, dia malah bertambah maknanya. Sudah difahami? Koma Zaidun tok. Faham sudah? Tapi kalau ditambahin, malah berkurang maknanya. Malah kurang. Ini kata para ulama nahwu termasuk teka-teki. Apa yang kalau ditambah itu semakin berkurang. Dan kalau dikurangi semakin bertambah. Ya ini, in koma Zaidun. Dikurangi innya, sudah sempurna dia. Maknanya bertambah. Ditambahin, tambah bingung no wong, malah mengurangi maknanya. Gitu loh. Maka seperti Abdullah dan juga seperti wa Zaidin dan seperti in qama Zaidun, ini bukan kalam. Wa nahbu dzalik dan yang semisal dengan itu, mimma la faidata fi, dari hal-hal yang tidak ada atau belum sempurna faidah di dalamnya. Maka itu makanya harus disyaratkan mufid harus berfaedah. Dari sisi uraf omongan orang itu sudah difahami. Dan ini perlu juga kita kaitkan dengan pembahasan apa? Hadzaf. Pokoknya kalau sudah difahami berarti mufid. Sebagaimana dulu saya contohkan. Seperti orang bilang, "Wei Zaid, wei Zaid." Sudah paham maksudnya Zaid datang kan gitu. Ada mahdhuf, ada hadaf. Maka ini perlu difahami dengan bab hadaf yang dulu pernah saya sebutkan. Atau tulisan cuma bakso, ini sudah difahami. Sudah mufid, sudah murakkab. Tapi secara takdir. Makanya pembahasan tarkib, pembahasan ifadah, ini harus kita kaitkan dengan pembahasan hadaf dulu itu, supaya nanti enggak loh, ini cuma bakso tok tapi kok sudah difahami, kok sudah dihukumi kalam, padahal dia bukan murakkab. Seperti itu murakkab tapi tarkibnya tersembunyi, dan seperti itu juga mufid tapi tersembunyi faedahnya dengan pelengkap yang lain, seperti tulisan hotel gitu kan, sudah difahami. Maksudnya adalah ini hotel kan gitu. Atau bakso. Maksudnya ini warung bakso gitu loh. Kalau wa makna al-wadu'ul arabi. Makna syarat yang keempat yaitu harus dengan tata letaknya orang Arab. Antakunal al-fadu allati natakallamu biha. Hendaknya lafad-lafad yang kita pakai berbicara dengannya. minal alfadil lati, ini adalah khobar dari takuna muta'alliq dengan muta'allaq yang mahdhuf, dia sebagai khobar dari takuna. Hendaknya lafad-lafad yang kita pakai berbicara itu adalah termasuk lafad-lafad allati wada'at hal arabu, yang diletakkan oleh orang Arab. Kalau sampean bilang pakai bahasa Indonesia ya enggak dihukumi kalam dalam bahasa Arab. Hadza apa namanya, misalnya ana pergi ke pasar, wa ra'aitu Zaidan mencangkul, maka itu bukan kalam karena bukan pakai wada' arabi, tarkibnya juga bukan tarkib bahasa Arab, maka seperti itu bukan kalam. Jadi yang dipakai, yang kita pakai untuk berbicara itu adalah lafaz-lafaz yang memang dipakai oleh orang Arab, lidalalati ala maknan minal maani, yaitu lafaz-lafaz kata-kata yang diletakkan oleh orang Arab untuk membuat suatu makna dari beberapa makna yang diinginkan. Nahwu koma masalan, seperti kata koma contohnya, masalan itu contohnya. Fa'inna ulafdun arabi, karena sesungguhnya kata koma itu adalah lafad arabi. Ja'alatul arabu dalan ala makna, dipakai oleh orang Arab, koma itu memiliki makna wahual qiyam, yaitu sebuah perbuatan berdiri fi zamanil madi, pada zaman yang telah lampau, karena ini adalah fi'il madi. Berbeda dengan yakumu, maknanya adalah al-qiyam, sebuah perbuatan berdiri di masa hal yang sekarang atau yang akan datang itu. Qala wa mithlu Zaidun, di antara kata yang dipakai oleh orang Arab juga Zaidun, dan ini termasuk kata yang paling banyak dalam buku-buku nahwu, mesti Zaid sing dipakai. Fa'innahu lafdun arabiyyun, karena ini adalah lafaz arabi. Ja'alathul arabu dalan, dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan ala maknan, pada sebuah makna. Wa huwa dzat, yaitu maknanya apa ya, zat yang dijadikan, yang dinamai dengan Zaid tadi. Allati wada'a, allati wudi'a, bacanya wudi'a. Allati wudi'a 'alaiha lafdu Zaidin, yaitu menunjukkan kepada sebuah makna yang di mana nama Zaid itu diletakkan untuk dia. Berarti Zaid itu maknanya apa? Ya maknanya wong sing dijengeni Zaid iku mau, gitu loh. Maknanya adalah orang yang dinamai dengan Zaid itu. Fa idza qulta, apabila kamu susun antara tadi koma yang maknanya adalah berdiri dan Zaid itu adalah pelaku orang yang kamu inginkan, fa idza qulta koma Zaidun kunta, maka kamu sudah qodistamalta, telah memakai kalaman arabian, sebuah ucapan Arab, istamalatul Arab, yang telah dipakai sebelumnya oleh orang Arab, fi kalamnya, dalam ucapan-ucapan mereka. Fa kharaja bil wadil arabi, maka keluar dengan syarat yang keempat ini, kalamul ajam, ucapannya orang-orang ajam, orang-orang asing selain Arab itu namanya ajam. Ajam itu adalah yang selain Arab. Katurk, seperti orang Turki, wal barbar, dan juga orang barbar. Barbar ini di Afrika Utara sana, kabilah di Afrika Utara, makin dikenal kita barbar, jangan barbar, karena mereka keras orangnya, barbar, barbari. Di Afrika Utara mencakup juga, ada juga bagian dari Aljazair, ada juga dari Perancis, pokoknya di benua di bagian sana itu. Wanahwihima, karena ini ataf ke ajam, wakalamu atau kalamu nahwihima, dan ucapan yang semisal dengan keduanya. Fala yuqalu lahu kalamun inda nuhamaka, ucapannya orang barbar, ucapannya orang Indonesia, ucapannya orang Perancis, ucapan ini bahasa Italia, ini semua bukan Arab, bukan kalam menurut para nahwu, walaupun itu juga kalam menurut kaidah masing-masing. Itu. Qala mithalul kalamil jami'i lil umuril arbati, contoh kalam yang lengkap, yang dia telah memenuhi perkara yang empat, yaitu empat syarat sekaligus, adalah qauluka. Qauluka khabar dari misal, adalah ucapanmu. Yanjahul mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh itu akan sukses. yang jahu fi'il mudhari marfu li tajarrudi anin nasib wal jazim mujtahidu sebagai fa'il marfu alamat rafiyah dhamma dhahira. Itu ini kalam. Kenapa? Karena memenuhi syarat tempat atau enggak? Memenuhi. Dia juga lafaz, dia juga murakkab, dan dia juga mufid, dan dia juga bil wada' al arabi. Qala wa qalu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ista'inu bis sabri was shalah. Memintalah tolong kalian itu, memintalah tolong dengan cara sabar dan salat. Dua hal inilah yang kita pakai untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kita, dengan salat dan dengan bersabar. Fa kullu wahidin min hadainil mithalain, maka masing-masing setiap satu dari kedua contoh ini, baik yang jahul mujtahidu maupun istainu bisa berwasolah, yusamma kalaman, keduanya atau masing-masing darinya dinamakan sebagai kalam. Fi istilahin nuhab, menurut istilahnya pada apala ahli nahu, liannahu jama'al umuro al-arba'ata, karena dia telah mengumpulkan empat syarat, empat perkara yang dijadikan syarat dalam pembahasan kalam. Fahuwa lafdun, maka dia juga lafad. Lianna usawdun mustamilun ala ba'dil huruf hijaiyah, karena dia adalah sebuah suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Wa murakkabun, dan dia juga murakkab. Litarakkubihi, itu litarakkubihi, bukan litarkibihi. Kalau tarkib itu dari orang lain, disusun oleh orang lain. Tapi kalau litarakkubihi wazan tafa'ala, itu tersusun sendiri, karena dia itu tersusun. Gitu loh maksudnya. Kalau salah kalau kamu katakan litar kibi, karena ada orang lain yang menyusunnya, itu lebih kurang efisien. Karena dikatakan litar kubi, bukan litar kibi. Paham? Ini dalam penggunaan ilmu sorof. Litar kubi karena tersusunnya dia. Min kalimatain awaktaro, dari dua kata atau lebih. Wa mufidun, dan dia juga mufid. Baik yang jahul mujtahidu maupun istainu bisa beri wasolah, ini juga mufid. Liannahu afada fa'idatan tamatan. Fa'idatan, irobnya sebagai maful mutlak. Karena dia telah memberikan fa'idah dengan fa'idah yang sempurna. Ya sunus sukutu alaiya, boleh seorang menjadi bagus kalau sudah diam dengan, dia sudah menjadi bagus apabila diam dengan kata tersebut. Wa maudhu'un bil wadi'il arabi, dan dia juga diletakkan sesuai dengan tatap kaidah bahasa Arab. Liannahu mimma istamalatul arab fi kalami, karena dia termasuk sudah dipakai oleh orang Arab dalam ucapan-ucapan mereka. Selesai kita dari pembahasan kalam. Dimana itu adalah pembahasan yang paling penting dalam ilmu nahwu, adalah memahami tentang seluk-beluk kalam, otak atik tentang kalam, syarat-syarat kalam, apa-apa saja yang enggak kalam. Karena nahwu semuanya. Setelah ini, buku ini seluruhnya akan bahas tentang kalam. Apa saja yang dibutuhkan oleh kalam. Kita ambil sedikit tentang ajzaul kalam ini. Qala asy-syarih, wafaqahu ajzaul kalam, bagian-bagian kalam, komposisi. Ngartikannya gitu, komposisinya kalam. Juz itu komposisi. Ini pembahasan ini kalau mau dibuat ruwet epol ini, bisa lihat di Hulal, bisa lihat di masalah tentang juz'i dan ajza, itu ruwet sekali. Makanya Syekh Ahmad bin Sabit sini enggak pakai yang ruwet. Nanti lihat. Qala wa qala al-Imam As-Sanhaji wa aqsamu thalathatun. Aqsam ini kalau diartikan macam-macam, wah rame, dikritik ya bisa-bisan. Aqsam kalau diartikan macam-macam, macam-macamnya kalam, ini dikritik ya bisa-bisan. Maka jangan diartikan macam-macam, diartikan komposisi saja, bahan-bahannya kalam. Ajza, bagian-bagiannya, komponennya kalam. Karena kalau diartikan macam-macam, isim itu bukan salah satu jenis kalam, bukan salah satu jenis kalam. Fi'il juga bukan salah satu jenis kalam, dia itu komposisinya. Kalau jenis itu seperti nasi goreng, mawut, jenisnya lagi nasi goreng, seafood, Nah itu. Tapi kalau bahan-bahannya, ya nasi, ya bawang, itu loh. Tapi kalau dikatakan aksam, macam-macam, jenis-jenis, macam-macam nasi goreng, kemudian kamu katakan, di antara macam-macam nasi goreng adalah nasi. Loh, salah. Di antara macam-macam nasi goreng adalah bawang. Salah. Makanya kalau kamu katakan, di antara macam-macamnya kalam adalah isim. Di antara macam-macamnya kalam adalah fi'il. Salah. Paham? Ini sebagai bekal untuk nanti masuk kalau pembahasan berikutnya. Rawame bahas masalah ini. Dikritik habis-habisan ucapannya Imam Ibnu Ajurrum ini. Isim fi'il ini bukan aksamnya kalam. Gitu loh. Seperti tadi. Contohnya. Kalau dikatakan nasi goreng macam-macamnya adalah nasi. Macam-macamnya adalah bawang, itu salah. Tapi kalau dibilang nasi goreng komposisinya itu nasi, bawang, betul. Kalau macam-macam nasi goreng bukan nasi. Macam-macam nasi goreng itu ya ada nasi goreng maut, nasi goreng seafood, nasi goreng Inggris, nasi goreng macam-macam gitu loh. Makanya di sini jangan diartikan macam-macam, tapi diartikan komposisi. Ini sebenarnya mau tak bahas, tapi ternyata sudah azan. Ya wis, ini kita tangguhkan yang jelas. Jangan diartikan macam-macam ya, aksam itu jangan diartikan kisem, macam-macam kalam, jenis-jenis kalam, bukan. Karena fi'il dan isim dan huruf itu bukan macam-macam kalam, itu adalah komposisinya kalam, itu adalah bagian komponennya kalam. Semoga pelajaran hari ini bisa berfaedah bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.